بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Wa ahli al-hadith ma zalu 'ala al-haq وكذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة فهم على الحق دائما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah setelah sebelumnya beliau membawakan tentang al-haq itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula al-jamaah adalah apa yang disepakati oleh para khulafaur rasyidun dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-qurunul mufaddalah, tiga generasi terbaik umat ini, mereka selalu mengedepankan al-kitab was-sunnah dan membuang jauh-jauh al-hawa, hawa nafsu. Kondisi ini terus berjalan pada tiga generasi terbaik umat ini. Baru setelah itu, setelah mulai berakhirnya generasi yang ketiga dan masuk pada generasi yang keempat, baru mulai berbagai macam fitnah muncul, berbagai macam kejelekan datang di tengah-tengah kaum muslimin. Wa badal imtihanu bil qawli bi khalqil Qur'an, dimulai dengan imtihan, ujian, cobaan yang datang kepada kaum muslimin berupa fitnah yang sangat besar di masanya, yaitu fitnah khalqul Qur'an, pernyataan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan ini terjadi setelah berakhirnya Al-Qurunul Mufaddalah. Sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, bahwa satu generasi itu berlangsung selama 70 tahun. Sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, usia umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit sekali mereka-mereka yang melampaui usia itu, sebagaimana yang sudah kita baca pada syarah atau pada ta'liq, catatan kaki dalam kitab ini. Jadi tiga generasi dari sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita temui pada 210 Hijriah. Di saat itulah mulai muncul fitnah khalqul Quran dan terus berkembang menjadi besar fitnah ini pada masa-masa atau beberapa tahun setelahnya. Wa badal imtihanu bil qawli bi khalqil Quran, dan mulailah ujian dan cobaan datang kepada kaum muslimin dengan fitnah khalqul Quran pada tiga masa kekhilafahan, pada tiga masa khalifah. Ketiga-tiganya mendukung pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Illa anna as-sawadul a'zam, hanya saja as-sawadul a'zam ahlul haq. Ada di sana sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ikhtalafa an-nasu fa 'alaykum bis-sawadil a'zham." Apabila manusia berselisih, terjadi perselisihan di antara manusia, maka hendaklah kalian mengikuti yang paling banyak. As-sawadul awam bisa diartikan golongan kelompok yang paling banyak. Namun yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula para ulama yang lainnya, bahwa al-aktsariyah, jumlah banyak, mayoritas, bukanlah tolak ukur suatu kebenaran. Iya, ada kalanya kebenaran itu banyak jumlahnya, sebagaimana di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di masa al-khulafaur rasyidun, demikian pula di masa al-qurunul mufaddalah, al-haq tegak, al-haq tampak, al-haq tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ad-dalalah ketika itu, kesesatan yang menyelimuti kaum muslimin sangat-sangat sedikit. Ada, tetapi sedikit. Sehingga di masa-masa itu, as-sawadul a'zam, jumlah yang banyak, berada di atas al-haq. Ada kalanya al-haq itu qalil. Ahlul haq, mereka sedikit jumlahnya. Ada. Mayoritas kaum muslimin berada pada kesesatan. Dan jumlah mereka yang berada di atas al-haq itu sedikit. Ada kalanya seperti ini. Sehingga al-aktsariyah, jumlah yang banyak, demikian pula al-aqaliyah, jumlah yang sedikit, itu bukan standar, bukan tolak ukur kebenaran. Oh, ini sedikit ini, pasti benar. Belum tentu. Al-haq ma ja'a min 'indillahi 'azza wa jal wa min 'ind rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jal, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang atau suatu kelompok atau suatu komunitas, ketika dia berpijak di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman yang benar, banyak jumlahnya, maka kita katakan mereka lah ahlul haq. Oh, tapi kan mereka jumlahnya banyak, belum tentu yang banyak itu benar. Iya, belum tentu yang banyak itu benar. Tetapi ketika mereka-mereka yang banyak itu berpijak di atas Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf salih, mereka lah yang benar. Bukan karena banyaknya jumlah mereka, tetapi karena i'tiqad, keyakinan yang mereka yakini bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Ada kalanya di suatu tempat ahlul haq itu sedikit, mayoritasnya mereka-mereka yang melakukan penyimpangan, inhiraf, bertahazzub, berkelompok-kelompok. Maka kita katakan bahwa ahlul haq adalah mereka yang sedikit itu. Karena mereka berpijak di atas Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih. Oh, berarti yang sedikit itu pasti benar. Enggak. Bukan karena jumlah mereka sedikit yang kemudian dikatakan benar, tidak. Tetapi ketika mereka yang sedikit itu berada di atas Alkitab wa Sunnah, kita katakan mereka yang sedikit itulah yang berada di atas al-haq. Wa ahlul hadithi, demikian pula ahlul hadith, tadi as-sawadul a'zam, demikian pula ahlul hadith, ma zalu alal haq, mereka terus menerus di atas al-haq. Mau banyak jumlahnya atau sedikit jumlahnya, mereka terus berada di atas al-haq. Wa kadzalika ahlul hadits alladziina yattabi'uuna al-aathara fi kulli al-azminah. Demikian pula ahlul hadits yang mereka selalu mengikuti azhar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, di semua tempat. Karena kita ketahui bahwasannya as-salafiyah bukanlah sebuah partai. As-salafiyah bukanlah sebuah organisasi Islam. Bukan. Kalau sebuah partai itu ada ketua umumnya. Sebuah organisasi itu ada ketua umumnya. Ada kemudian kepala-kepala daerahnya atau perwakilannya. As-salafiyah enggak ada. Siapa ketua umumnya? Syekh Rabi? Bukan. Beliau sendiri tidak mengakuinya. Atau di Indonesia misal, siapa ketuanya Salafiyah? Enggak ada yang mengakui, tidak ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai sayalah tetua salafi di Indonesia, enggak ada. Karena salafiyah bukanlah sebuah kelompok, bukan sebuah organisasi. Mereka-mereka menisbahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimanapun mereka berada, di masa apapun mereka hidup, ketika mereka bermanhaj seperti manhajnya Nabi, berakidah seperti akidahnya Nabi, lurus mereka, maka dikatakan mereka lah as-salafiyyah. Fi kullil azminah, di semua waktu, di semua tempat, seperti di tempat kita ini, Ma'had Dhiya'us Salaf Karang Makmur, kita senantiasa dan terus berupaya untuk bisa berada di atas Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih. Demikian pula saudara-saudara kita yang lainnya yang tidak berada di tempat ini, berada di tempat lain, dan mereka senantiasa berusaha untuk tetap berada di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, kita katakan mereka juga salafiyin. Ada lagi di tempat berikutnya yang sedang merintis dakwah dan tarbiyah, tidak banyak jumlah mereka, tetapi ketika mereka senantiasa berusaha berada di atas Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafus salih, kita katakan mereka juga saudara-saudara kita salafiyin. Ini ahlul haq, mereka selalu mengikuti azhar di semua waktu. Fahum alal haqi daiman kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Mereka senantiasa berada di atas al-haq sebagaimana itu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta yatiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus menerus ada, senantiasa ada, enggak akan mungkin musnah sekelompok dari umatku, zahira qa'imah bi amrillah, yang mereka terus menegakkan hukum-hukum Allah azza wa jalla, mereka terus menegakkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, akan terus ada yang seperti ini. Mau diberangus bagaimanapun usaha manusia, tetap kelompok ini pasti akan ada. Al-firqatun najiyah, al-ta'ifa al-mansurah. Suatu negeri, misal, suatu negara membiayai atau mengeluarkan biaya dalam jumlah yang sangat banyak untuk memberangus ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq yang ada di negerinya. Enggak akan mungkin bisa. Karena Allah Azza wa Jal akan menolong kelompok ini. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa akan terus ada di suatu tempat, di suatu waktu. Enggak akan mungkin musnah sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau sekarang kita melihat negeri-negeri, bukan negeri-negeri Islam, negeri-negeri kufar, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, di negeri-negeri mereka sana, apakah ada ahlul haq? Ada. Bahkan negeri-negeri yang terkenal dengan komunis, ateis, apakah ahlus sunnati wal jamaah tidak ada di sana? Ada. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala membantu mereka, menguatkan dakwah mereka. Walau berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, kemampuan mereka untuk al-zuhur al-nas, menampakkan, mendakwahkan al-haq kepada manusia. Namun intinya, terus ada kelompok ini. Apalagi kalau di negeri-negeri kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada salafiyun untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mengajak manusia kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus salih. Allah berikan kemudahan. Dan tidaklah berkumpulnya kita di tempat ini kecuali semata-mata karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwwatina wala bisyaja'atina wala bikathrati amwalina. Bukan karena kekuatan kita, bukan pula karena ada orang-orang terpandang yang menjamin kita, bukan karena banyaknya harta kita, tidak sama sekali. Syai'un aradahu Allah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Sehingga dengan mudah pula kita bisa mengenal da'watul haq ini. Bisa kita mengenal akidah, tauhid, menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ini. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta yati amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Tidak akan membahayakan mereka adanya orang-orang yang merendahkan mereka, memerangi mereka, menghinakan mereka, mencibir mereka, memperolok mereka. Tidak membuat mereka surut langkah ke belakang. Sudahlah, banyak ternyata musuhnya dakwah ini. Sudah, saya mundur saja. Sudah, saya enggak sanggup untuk memikul dakwah ini. Kalaupun seandainya engkau mundur, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang lain, hamba-hambanya yang lain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan posisimu. Mundurnya engkau dari dakwah al-haq ini tidak lantas mengurangi dakwah atau nilai dakwah ini sendiri, tidak, sama sekali tidak. Karena dakwah ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Tetapi semestinya ketika kita telah meyakini bahwa ini adalah al-haq, berusaha kita untuk terus istiqamah di atasnya. Au khalafahum, tidak pula menyurutkan mereka, membahayakan mereka adanya orang-orang yang menyelisihi mereka, semakin banyak atau dalam jumlah yang banyak menyelisihi mereka, tidak membuat mereka surut ke belakang, enggak. Dari satu masjid diusir kajiannya, ta'limnya, pindah ke masjid yang lain, berulang lagi pengurus masjid menghentikan kegiatan ta'limnya, pindah cari masjid yang lain, yang ketiga, yang keempat, sudahlah, aduh kayaknya gak kuat kita nih, harus pindah-pindah masjid terus menerus, seakan terasa berat sekali dakwah ini, sudahlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian mencari dalil untuk membenarkan ketidakmampuannya. Tidak demikian. Kalau seandainya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala membangun masjid sendiri, membangun tempat sendiri dengan perizinan yang resmi, itu lebih baik. Kalaupun seandainya belum mampu, tidak ada lain jalan kecuali tetap mencari masjid-masjid yang ada sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tetap dakwah ini terus dipikul, dakwah ini terus ditegakkan, sunnah terus ditebarkan. Karena tujuan kita adalah ikhlas lillahi azza wa jal, berdakwah menyampaikan al-haq kepada manusia. Bukan dunia, bukan popularitas, bukan harta benda yang kita harapkan, tidak. Kita semuanya as-salafiyun berdakwah kepada Allah azza wa jal dengan ilmu mereka, dengan akhlak mereka, dengan budi pekerti mereka, bahkan dengan salam mereka kepada kaum muslimin yang awam, dengan pembicaraan mereka yang baik. Tidak mesti resmi dalam sebuah majlis berdakwah menyampaikan al-kitab wa sunnah, tidak. Hatta yatiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka terus tegak, mereka terus tampak di hadapan manusia dengan membawa kebenaran yang ada pada mereka. Qala wa hadhihi at-ta'ifatu hiya allati ashara ilayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-iftiraq biqawlihi humul jama'ah aw hum alladhina 'ala mithli ma ana 'alayhi wa ashhabi. Dan kelompok ini tadi yang telah disebutkan ciri-cirinya, mereka inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-iftiraq. Sudah sering kita lewati hadis ini. Terpecah belahnya umat-umat terdahulu dan kaum muslimin. Orang Yahud terpecah menjadi 71, orang Nasara menjadi 72, kaum muslimin menjadi 73. Semua kelompok-kelompok tadi terancam dengan neraka kecuali satu kelompok, yaitu Ahlul Haq. Humul Jamaah, mereka adalah jamaah yang selamat ini tadi. Atau dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka-mereka yang selamat. Mereka yang disebut dengan al-jamaah. Mereka al-taif al-mansur al-firqatun najiyah. Prinsip mereka adalah ma ana alaihi ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dalam beragama, hal-hal yang mengikat mereka dengan agama mereka selalu mendasarkannya pada apa yang telah dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya. Inilah Ahlul Haq. Inilah Ahlul Hadis. Inilah At-Taif Al-Mansurah. Inilah As-Sawadul A'zam. Walaupun jumlahnya sedikit dibanding keumuman kaum muslimin yang ada, tetap mereka dikatakan As-Sawadul A'zam. Karena mereka berada di atas al-haq yang bersumber dari al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Allahu alam bussawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.